أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ajaran Islam yang sangat penting adalah persatuan. Yang dalam bahasa Qur'annya atau bahasa hadisnya disebut dengan al-jama'ah atau al-wahda atau al-wihda, yang telah disebutkan banyak di dalam banyak hadis, begitu juga di dalam banyak ayat. Dia adalah merupakan salah satu sebab umat bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa di antara kalian yang menghendaki surga yang utama atau pertengahan surga, maka hendaknya mereka menetapi jamaah. Apa yang dimaksud dengan menetapi jamaah? Artinya senantiasa berada pada jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin. Artinya berusaha menjaga persatuan kaum muslimin. Dan persatuan ini adalah merupakan jalan untuk mendapatkan kemenangan. Untuk menghindari kekalahan dan hilangnya kekuatan umat, maka hendaknya kita menjaga persatuan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45 dan 46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertemu dengan orang-orang yang memusuhi kalian atau dengan musuh-musuh kalian, fatbutu, hendaklah kalian terus istiqamah, tetap teguh, tidak lari, dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan kemenangan. Ini dua dari lima syarat mendapatkan kemenangan. Yang pertama, istiqamah, teguh, sabar. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam. Memang kita tidak boleh cari musuh. Dalam Islam tegas, tidak boleh cari musuh. Walaupun ajaran Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan keberanian, ajaran Islam yang mengajarkan kekesatriaan, tetapi tidak boleh cari musuh. Bahkan jangan berharap-harap ketemu musuh. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan bermimpi, jangan berharap ketemu musuh. "Wasallallahu al-afiyah." Mohonlah pada Allah SWT keselamatan. Ya, keselamatan. Jadi Islam ini tidak benar kalau dikatakan cari musuh, cari perkara, tidak. Dan ini juga sekaligus membantah ya ajaran-ajaran yang mengatakan untuk mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, kita harus menyusahkan diri kita. Ya. Apalagi menyiksa diri kita. Ada sebagian kaum muslimin di bulan tertentu, tanggal tertentu ya, dianggap untuk mendapatkan ridho Allah menyiksa diri. Ya, melukai kepalanya, melukai badannya. Ada atau tidak itu? Ada kan? Melukai badannya itu untuk mendapatkan taqarrub ilallah, dekat posisi atau kedudukan yang dekat dengan Allah SWT. Ini asing dari ajaran Islam. Ya. Bapak dan Ibu mungkin tidak sulit untuk memahaminya. Bahwa menyiksa diri secara sengaja, menyiksa diri secara sengaja untuk taqarrub ilallah tidak ada, tidak boleh. Nah, ya. Tidak boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang sahih menjelaskan bahwa kalau aku disuruh memilih atau aku diberi kesempatan oleh Allah SWT memilih dari dua urusan termasuk tentunya urusan ibadah kepada Allah SWT, maka aku akan memilih yang termudah, yang paling mudah. Ya. Kalau aku diberi kesempatan memilih. Jadi tidak benar itu. Ajaran yang menyiksa diri secara sengaja untuk taqarrub itu tidak dikenal atau asing dari ajaran Islam. Itu mirip-mirip dengan ajaran agama lain yang mengatakan sengsara untuk mendapatkan nirwana. Ya, itu bukan dari ajaran Islam. Tetapi kalau kesulitan itu tidak diharapkan, tidak diminta, tidak diprogramkan, namun dia datang merupakan konsekuensi atau akibat dari pelaksanaan satu ajaran Islam, maka itu memang harus dihadapi. Makanya dalam hadis, lanjutan hadis yang tadi saya sudah bacakan, Nabi SAW menegaskan, jangan kalian bermimpi ketemu musuh dan mohonlah keselamatan. Tetapi bila kalian bertemu musuh, wa idza laqitumuhum fasbiru, kalau jumpa musuh sabarlah, wa'lam annal jannata tahta dhilalis syuyuf, sabarlah karena sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Ini juga harus dijelaskan maknanya bahwa surga di bawah kilatan pedang bukan berarti setiap orang bermain-main pedang untuk mendapatkan surga, bukan. Artinya dalam jihad fisabilillah, bila seseorang kemudian berhadapan dengan musuh, maka tidak boleh lari, karena kalau dia menjadi korban pada jihad itu, dia akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam ayat tadi fasbutu, jangan lari. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah mengingat Allah SWT, banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Ini syarat kedua kemenangan. Jangan lupa Allah. Jangan tinggalkan Allah. Jangan meremehkan perintah Allah. Jangan melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah SWT. Bahkan yang sunnah pun harus kalian perhatikan dalam zikir-zikir, dalam sholat-sholat sunnat, sholat tahajud. Ini adalah syarat kedua kemenangan. Yang ketiga, wa atiullah wa rasulah, senantiasa menjaga syariat Allah SWT. Apa yang diwajibkan diikuti, apa yang dilarang ditinggalkan. Wala tanaza'u. Yang keempat, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berpecah belah. Ya, artinya jaga persatuan. Kenapa? Kalau kalian berselisih, kalian berbantah-bantahan, maka itu akan menyebabkan hilangnya kekuatan kalian dan juga kegagalan kalian dalam perjuangan. Fatabshalu wa tadhhabari hukum, Lalu yang kelima, wasbiru. Ini diperkuat lagi apa yang pertama tadi. Fasbutu, teguhlah, wasbiru, dan sabarlah. Kalau kita lihat antara keteguhan dan kesabaran, ini kalau dua-duanya disebut, maka masing-masing mempunyai makna yang spesifik. Ya, mempunyai makna yang spesifik. Sama dengan istilah Islam dan iman. Islam dan iman bisa saling mewakili. Tapi kalau dalam satu ayat atau satu hadis disebutkan kedua-duanya, maka masing-masing mempunyai makna yang spesifik. Maka di sini, dalam rangkaian ayat tadi, ada teguh, lalu ada sabar. Maksudnya sabar di sini, ketika Anda mengalami musibah, ya, ketika Anda mengalami sesuatu yang berat karena perjuangan, karena keteguhan tadi. Termasuk sabar di dalam menjaga persatuan. Sebab tidak ada persatuan yang dapat diwujudkan tanpa kesabaran. Ya. Tidak ada persatuan, bahkan tidak ada ukhuwah yang bisa kita jaga, bisa kita pelihara, kecuali kalau kita sabar. Sebab berukhuwah ini, bersatu ini, tidak sedikit tantangannya. Baik tantangan dari dalam diri kita, atau tantangan dari luar. Dari diri kita misalnya, tantangan yang paling besar itu adalah sikap individualisme. Ini tantangan. Ya, biasanya kan manusia ada individualismenya, betul? Sikap anania. Sikap anania. Selalu ingin diriku-diriku. Ya. Maka untuk bersatu bersama, kita sering terjadi hambatan karena sikap anania itu. Padahal kalau kita bersatu kan mesti ada take and give, betul? Ya. Tapi kalau orang yang anania hanya mau take saja, tidak mau give. Ya. Padahal tidak mungkin. Termasuk tidak ada persatuan tanpa pengorbanan. Termasuk pengorbanan perasaan. Nah, ini yang paling sering kita temukan dalam kehidupan kita. Biasa ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ada di atas ibu-ibu. Mohon maaf, ini bukan menggibah ibu-ibu. Ya. Pengajian misalnya. Pengajiannya bagus gak, Bu? Bagus. Ustadznya bagus. Ya. Waktunya cocok. Ya. Terus kenapa ibu gak aktif lagi? Gak enak sama ibu Anu. Ya. Kan gitu. Ya. Gak enak sama ibu Anu. Atau, wah, ini kadang-kadang. Kita juga, kadang-kadang bapak-bapak juga begitu. Sering masalah-masalah kecil menjadi besar di kalangan kita, padahal sebetulnya ini hanya persoalan egoisme. Ya, egoisme. Hanya karena kita salah disebut namanya, salah ditempatkan posisinya, ya, misalnya. Lalu kita atau tidak diundang khusus. Alhamdulillah baru-baru ini di akhir 2016 umat Islam mendapatkan satu momentum yang luar biasa untuk merajut kembali ukhuwah dan persatuan yang selama ini hilang atau sempat terabaikan. Ya. Ini luar biasa karunia Allah SWT. Dalam aksi bela Islam kedua dan ketiga, 411 dan 212, terasa luar biasa persatuan itu. Bukan saja tiba-tiba orang bersatu, berkumpul tanpa bertanya dia dari ormas mana, mazhabnya apa, ya. Dari daerah mana, suku apa. Bukan itu saja. Tapi persatuan yang lebih dalam. Di mana ada rasa tawadu, rendah hati dari setiap muslim. Banyak tokoh yang hadir tidak mendapatkan undangan. Ya, tidak mendapatkan undangan atau perhatian khusus. Tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh ulama, ormas Islam. Ya, saya sampai kaget setelah selesai 22, subhanallah, ada ketua umum Muhammadiyah. Ya, sempat dipoto oleh orang yang melihatnya lagi pegang payung. Begitu tawadu, seorang ketua umum ormas besar di Indonesia datang, ya, hadir dan tidak perlu harus naik di panggung. Padahal kalau beliau ketahuan oleh kita, mesti menjadi salah seorang pembicara. Gubernur, bupati, tokoh-tokoh nasional lainnya. Ini adalah merupakan suatu bentuk persatuan yang luar biasa, karena orang bisa melawan egoismenya. Ya, saya baru-baru pulang dari NTB, ada tabligh akbar di sana yang dihadiri hampir 100.000 orang, luar biasa. Walaupun ada saja hambatan-hambatan sebelum pelaksanaannya. Ketika saya melihat banyak tuan guru, ya, tuan guru di NTB yang hadir, padahal mereka tidak mendapatkan undangan-undangan khusus, ini luar biasa. Ya, tidak ada yang tersinggung. Ya, tapi semua siap untuk persatuan. Tidak ada yang bilang, kok saya tokoh? Kan rata-rata mereka kenal saya, kok gak diundang gitu. Minimal panitianya telepon kek ke saya. Gak ada. Mereka pada gak. Nah, ini momentum yang harus kita jaga. Momentum ukhuwah, persatuan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Bangsa Indonesia, ya, di akhir tahun 2016 yang lalu. Ini saya takut waktunya sampai jam 1 saja, ya. Terlalu panjang nanti, padahal kita ingin beberapa poin yang penting diperhatikan demi persatuan. Baik, jadi perlu kesabaran, termasuk di dalam dalam menjaga perasaan kita. Atau kesabaran ketika perasaan kita, misalnya, kurang serak, tapi demi persatuan. Nah, tantangan kedua adalah, selain egoisme adalah, biasanya persatuan tidak terwujud, karena kalau kita mau bersatu, pertanyaan yang selalu muncul, siapa yang memimpin? Ya, siapa yang memimpin? Saya mah siap bersatu. Ya, selalu gitu. Tapi kadang-kadang tidak diungkapkan. Cuma ini sudah diketahui nih. Kalau tidak jadi pemimpin, biasanya sudah pelan-pelan mundur teratur. Ya, terjadi gitu Pak ya. Ini persoalan. Jadi kalau kita tidak sabar, misalnya dalam persatuan bukan kita diangkat pemimpin, maka tidak akan terwujud persatuan itu. Nah, lagi-lagi alhamdulillah dalam aksi 411, 212 terasa ketawaduan itu sehingga terjadi persatuan. Banyak tokoh-tokoh sepuh ya tidak masuk dalam jajaran pimpinan panitia atau yang mengorganisir aksi tersebut. Bahkan tidak disebut namanya dalam Dewan Syuro atau Dewan Pembina. Tapi mereka tidak ada masalah. Bukan saja mereka hadir, tapi mereka memberikan dukungan yang luar biasa pada usaha tersebut. Sampai setelah 212 itu. Mudah-mudahan dapat terjaga terus. Nah, jadi persatuan begitu penting. Ukhuwah demikian penting. Untuk mendapatkan ridho Allah dan surganya, dan agar kita mendapatkan kemenangan. Kita sama-sama tahu pepatah yang begitu terkenal. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini pepatah dari nenek moyang kita yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dalam memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Sebab perceraian-beraian itu akan menyebabkan kelemahan, kehancuran. Dalam ayat lain di surah Al-Anfal, Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Orang kafir, sebagian menjadi pelindung sebagian yang lain. Mereka bersatu, terutama untuk menghadapi kaum muslimin. Biasanya orang kafir itu berpecah belah. Ya, berpecah belah. Tapi kalau menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Ya. Seharusnya umat Islam yang seperti itu, ya, yang bersatu. Maka di dalam lanjutan ayat tadi di surah Al-Anfal ayat 72, Allah SWT berfirman, illa taf'aluhu. Kalau kalian orang beriman, orang Islam, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir. Kalau Bapak dan Ibu lihat tafsirnya, apa yang dimaksud diperintahkan, maka kita akan temukan, oh, yang diperintahkan adalah perintah bersatu. Ya, perintah bersatu. Kalau kalian tidak melaksanakan itu, maka akan terjadi takun fitnatun fil ardh, akan terjadi fitnah yang luar biasa di muka bumi ini dan kerusakan yang dahsyat. Fitnah yang luar biasa dan kerusakan yang dahsyat. Ini menjadi catatan tentang pentingnya persatuan, bukan saja buat kaum muslimin. Ya. persatuan umat Islam bukan saja jalan menuju surga, bukan saja untuk kemenangan kaum muslimin, tapi untuk menghindarkan fitnah dan kerusakan yang dahsyat. Nah, ini kita boleh masuk sedikit ke wilayah yang lebih luas tentang negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa negeri ini akan sangat rugi, bahkan bisa sampai pada kehancuran kalau kaum muslimin tidak bersatu. Ya? Betul? Bayangkan kalau kaum muslimin di negeri ini berselisih. Memang kehancuran pertama, kehancuran di kalangan mereka. Ibaratnya gajah saling berperang. Ya. Tapi selain gajah itu akan hancur, semut-semut ya, yang ada di antaranya juga akan hancur. Jadi kalau kaum muslimin negeri tidak bersatu, maka itu adalah kerugian dan kehancuran bagi mereka, dan kehancuran juga bagi negeri ini. Maka karena itu sepatutnya orang lain, ya, orang lain jangan mau mengadu domba kaum muslimin, jangan mau memecah belah kaum muslimin di negeri ini. Sebab walaupun mereka mendapatkan keuntungan sesaat, tapi suatu ketika akan menjadi kerugian juga pada mereka. Sudah cukuplah peristiwa-peristiwa yang lalu yang kita alami. Nah, jadi kalau kita bersatu, insya Allah akan membawa pada justru kebaikan negeri ini, kebaikan umat di sini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, coba kita perhatikan. Dahulu ketika umat Islam bersatu, kita mendapatkan kemerdekaan. Betul? Tapi ketika umat Islam berhasil dipecah belah, masuk agresi Belanda. Ya? Ketika umat Islam dipecah belah, terjadi pemberontakan PKI. Setelah pemberontakan, baru umat Islam bersatu lagi. PKI berhasil dilumpuhkan. Tapi kemudian persatuan itu diobok-obok lagi. Sehingga terjadi gap yang besar di zaman Orde Baru. Satu diangkat, satu diinjak. Dan akhirnya terjadi, ya. Kita lihat meledak pada peristiwa Malari. Kemudian meledak lagi pada tahun 98. Apakah sekarang mereka tidak cukup pelajaran untuk kemudian melihat lagi terjadi ledakan baru? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Justru kita ingin ada persatuan umat Islam untuk segera dapat mengatasi berbagai problema umat dan bangsa kita. Saat ini bangsa kita luar biasa masalahnya. Bukan saja masalah PKI yang sekarang mulai lagi comeback, ya. Sudah mulai tanda-tandanya, indikasinya yang semakin jelas. Bukan saja masalah-masalah moral yang semakin parah, pornografi, narkotika. Juga bukan saja masalah ada penistaan Al-Quran yang ini sangat berbahaya bagi persaudaraan kita, tapi termasuk masalah kesenjangan sosial sekarang sudah semakin berbahaya. Bayangkan ahli-ahli ekonomi yang nasionalis saja mengatakan 1% kekayaan kita dikuasai 50% kekayaan kita dikuasai oleh 1%. Kalau dinaikkan jumlahnya jadi 10%, maka menguasai sampai menjelang hampir 80%. Ini kesenjangan luar biasa. Nah, ini memerlukan persatuan umat Islam. Dan kemudian umat Islam ketika bersatu dapat menjadi lokomotif untuk persatuan dengan berbagai komponen bangsa kita. Dan ini kita terus ajak. Upaya persatuan umat yang alhamdulillah terjadi dari 411, 212 tidak boleh dicurigai, ya, sebagai sesuatu yang dapat mengorbankan kepentingan orang lain, agama lain, atau etnik lain. Tidak sama sekali. Kecuali mereka yang memang punya niat jahat dan kerakusan yang luar biasa, ya. Tak tentu mereka merasa itu jadi ancaman. Kalau begitu, umat memang harus tetap terus bersatu untuk menghadapi itu. Nah, ini takut waktunya mau habis. Beberapa hal yang harus dijaga untuk persatuan. Di antaranya, ini sangat banyak, tapi di antaranya adalah menjaga, menghormati simbol-simbol yang ada pada umat. Ya. Misalnya internal umat Islam. Internal umat Islam. Ya, selain kita harus menjaga banyak hal, tapi mari jaga simbol yang sangat dihormati oleh umat Islam. Misalnya para sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Itu sangat diagungkan oleh kaum muslimin. Maka tidak mungkin kita bersatu dengan orang yang setiap hari mencaci maki sahabat dan istri Nabi, betul? Seperti yang dilakukan kalangan Syiah, betul bapak-bapak? Jadi kalau mau persatuan hakiki, mari jaga simbol-simbol yang diagungkan oleh kaum muslimin. Boleh jadi kita berbeda dalam banyak hal, ya, itu tidak masalah. Tapi jaga simbol-simbol ini karena sangat menyakitkan. Orang tua kita saja kalau dihina, kita marah. Apalagi sahabat Nabi, ya, istri-istri Nabi yang merupakan junjungan kita. Nah, begitu juga untuk persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bisa kalau mereka non-muslim menjaga simbol-simbol yang sangat dijaga oleh kaum muslimin, sebagaimana kita juga menjaga simbol-simbol pada mereka. Kita tidak mencaci maki, tidak merendahkan, ya, simbol mereka. Tapi jangan mereka juga merendahkan atau mencaci maki atau tidak berada pada simbol kita. Ini saya perlu angkat karena dalam sidang, ya, penistaan agama hari Selasa kemarin telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati kaum muslimin. Kiai Ma'ruf Amin, ya, ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus Rais Am, ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, bahkan mungkin yang terbesar dari sisi keanggotaannya, diperlakukan tidak beradab, ya, dalam sidang oleh orang yang justru terdakwa penista Al-Quran dan pengacaranya. Saya tidak usah uraikan di sini bapak dan ibu, ya, mungkin semua sudah mengikuti beritanya. Sekalipun sekarang pengacara si penista Quran itu mencoba mengklarifikasi bahwa yang dia maksud itu bukan Pak Kiai Ma'ruf Amin, tapi saksi-saksi sebelumnya. Ini semakin ngeles, ya, semakin menyakitkan. Betul atau tidak, Pak? Betul atau tidak? Iya, semakin ngeles ini semakin menyakitkan. Karena mana mungkin konteksnya dengan mimik pakai telunjuk lagi kepada Pak Kiai Ma'ruf, lalu yang dia maksud adalah saksi-saksi sebelumnya. Ini sangat-sangat menyakitkan. Ada 7 poin di situ, ya, dianggap tidak profesional, bahkan yang lebih menyakitkan dianggap bohong, ya, dianggap berbohong, dianggap fatwa MUI itu keluar karena tekanan dari Pak SBY atau orderan dari Pak SBY untuk memenangkan Agus, salah satu calon. Ini semua fitnah keji dan dilakukan secara terang-terangan, ya, di dalam persidangan itu. Bagaimana mungkin kalian menginginkan persatuan, ya, ketika kalian tidak menghormati, tidak menghargai simbol-simbol yang sangat dihargai oleh kaum muslimin. Beliau ketua umum MUI, ini simbol untuk seluruh umat Islam di Indonesia. MUI adalah Majelis Ulama Indonesia yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh ormas Islam di negeri ini, ya, kecuali Syiah dan Ahmadiyah. Ini simbol yang luar biasa, apalagi beliau ke Rais Am PBNU. Nah, maka ini harus diusut, ini harus diselesaikan. Tidak bisa dibayangkan kalau orang yang telah memperlakukan simbol dari umat Islam, ya, lalu kemudian harus kembali lagi memimpin umat Islam yang begitu banyak, ya, di negeri ini atau di salah satu kotanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sudah jam 1, maka mari kita jaga persatuan. Dan ada resep dari Rasulullah SAW sebagai penutup yang sangat sederhana untuk terus menjaga persatuan kita, ukhuwah kita, dan dengannya kita insya Allah masuk surga. Tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Dan kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai, ya, sesama mukmin, sesama kaum muslimin. Maukah kalian aku tunjukkan satu jalan yang apabila kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Mari selalu memperbanyak ucapan salam assalamualaikum dengan saudara-saudara kita. Mari sebarkan salam dengan senyuman indah kita. Mari sebarkan salam dengan prasangka baik kita kepada sesama muslim. Mari sebarkan salam dengan saling menolong di antara sesama muslim. Dengannya insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau saya tambah satu hadis lagi untuk memperkuat ukhuwah kita. Hadis sahih dari Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah bin Salam. Nabi SAW bersabda, "Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam." Sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, dan salatlah di waktu malam ketika orang lagi tidur, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Tiga poin di situ juga, semuanya untuk ukhuwah dan persatuan di antara kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.